Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-imam al-mujaddid Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi at-Tamimi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa khiyaru ma 'indahum lubsul haqqi bil batil, dan pilihan menurut mereka adalah menyamarkan kebenaran dengan kebatilan. Jadi mereka ahlul batil dan ahlul dalal, mereka menyamarkan antara kebenaran dengan kebatilan. Jadi mereka menampakkan kebenaran itu adalah kebatilan, dan menampakkan kebatilan itu adalah al-haq, adalah kebenaran. Naam. Kemudian kata beliau, wa sara al-ilmu alladhi faradahu Allah jalla wa ala 'ala al-khalqi wa madahahu la yatafawwah bihi illa zindiqun aw majnunun. Kata mereka, menjadilah ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan terhadap makhluknya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memujinya, tidak ada yang mengucapkannya kecuali orang zindik atau orang gila, kata mereka. Nah, untuk bilah ya. Jadi, taklibul haqa'ik. Mereka memutarbalikkan fakta. Memutarbalikkan fakta. Kenyataannya, yang namanya ilmu yang benar adalah ilmu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, balik. Bahwasannya ilmu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada yang mengucapkan kecuali orang zindik atau orang majnun. Na'udzubillah. Orang zindik atau orang gila, kata mereka. Naam. Kemudian, qala syarih Syekh Shalal Fauzan hafizallahu ta'ala, kata beliau, wa yajibu an yumayyiz al-haq minal batil wa yusal bainahuma, dan wajib an yumayyiz al-haqqu minal batil wa yusal bainahuma, dan wajib untuk dibedakan kebenaran dari kebatilan dan dirinci antara keduanya. Jadi rinci, ini adalah hak, kemudian ini adalah al-batil. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan atau memberikan arahan dan doa yang sangat mulia terhadap umatnya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Doa yang sangat mulia. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang batil itu atau yang benar itu benar, yang hak itu adalah hak. Warzuqna ittiba'ah, dan berilah kami rezeki agar bisa mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kepada kami atau perlihatkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil. Warzuqna ittinabah, dan berilah kami rezeki agar bisa menjauhi kebatilan tersebut. Karena manusia ketika diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengenal ini adalah al-haq, ini adalah batil, merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Naam. Sehingga doa tersebut adalah doa yang sangat mulia, dan belum tentu manusia bisa diberi seperti naam semuanya. Bahkan sebagian mereka mengetahui yang benar itu benar, tapi mereka mengingkari. Na'udzubillah. Atau sebagian yang lainnya mengetahui itu adalah batil, tapi dia mengerjakannya. Na'udzubillah. Terus bagaimana yang paling benar? Atau bagaimana solusi jalan keluar yang paling baik dalam masalah ini? Adalah manusia yang dia mengetahui kebenaran, kemudian dia berusaha semaksimal mungkin melakukan atau mengamalkan kebenaran tersebut, mengambil, mengikuti kebenaran tersebut. Kemudian orang yang mengetahui kebatilan segera dan bergegas untuk meninggalkan kebatilan tersebut, sehingga doa yang sangat mulia tadi jangan sampai terlewatkan pada naam sholat kita. Kita berdoa di tengah malam seperti malam terakhir yang Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, kesempatan, fursah azimah, kesempatan yang sangat besar. Kita berdoa di situ agar senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa diberikan kekokohan di dalam bermanhaj, di dalam bermetode, berjalan di atas Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga kita senantiasa berjalan di atas bimbingan yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, bimbingan yang mulia. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami rezeki agar bisa mengikutinya. Dan tunjukkanlah atau tampakkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil, dan berilah kami rezeki agar bisa menjauhinya. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau di sini, yajibu an yumayyizul haqqu minal batil wa yusal bainahuma, dan wajib untuk dibedakan, atau manusia ay yajibu an yumayyiz al haqqa minal batil wa yafsul bainahuma, dan wajib bagi manusia itu untuk membedakan, memisahkan antara kebatilan dari kebenaran atau kebenaran dari kebatilan. Wa yafsul bainahuma, kemudian dia merinci antara keduanya, menjelaskan yang batil itu batil dan menjelaskan yang benar itu benar. Amma idza khulita bainahuma, adapun apabila dicampur antara keduanya, yaitu dicampur antara kebatilan dengan al-haq, fahada huwa talbis, maka inilah bentuk at-talbis, itu merancaukan atau menyamarkan, wal ghasy, bentuk penipuan, wa tadlis, dan juga bentuk na'am penyamaran, alannas, terhadap manusia, membikin talbis, dibikin rancau, samar, nah tidak terang, tidak jelas, agar manusia na'am tersesatkan menurut mereka, na'udzubillah. Jadi mereka nah, menyamarkan di hadapan manusia yang benar itu adalah batil, atau sebaliknya yang batil itu adalah benar, sehingga mereka keliru dalam langkah. Na'udzubillah. Kemudian berikutnya kata beliau, li'annahu yukhalifu mahum alaih, dikarenakan mereka menyelisih apa yang mereka berada di atasnya, menyelisih daripada hakikatnya, sehingga mereka menjadikan ilmu yang syar'i yang Allah Ta'ala wajibkan terhadap makhluknya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji serta memberikan dukungan, memberikan 6 derajat, beberapa derajat pada orang-orang yang berilmu, mereka balik, mereka katakan tidak ada yang mengucapkan ilmu seperti itu kecuali orang yang zindik atau majnun. Kata beliau apa? Li'annahu yukhalifu mahum alaih, karena dia orang tersebut menyelisih apa yang mereka berada di atasnya. Nah, maksudnya mereka berada di atas ilmu yang syar'i, mereka selisih. Fal ilmu alladhi asnallahu jalla wa ala alaihi wa ala ahlihi, maka ilmu yang Allah Subhanahu wa taala puji terhadapnya dan terhadap pemiliknya, wa madahahu, dan Allah Subhanahu wa taala memujinya, sara indahum jahlan, maka menurut mereka menjadilah kebodohan, na'udzubillah. Wa man tafawwaha bihi ay takallama bihi, dan barang siapa yang berbicara dengan ilmu yang syar'i tersebut yang mereka menganggap itu adalah kebodohan, fahuwa majnun, kata mereka, maka dia adalah orang gila. Na'udzubillah ya. Betapa banyak tuduhan-tuduhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dikatakan kahin, dikatakan sahir, dikatakan juga ucapannya ucapan orang gila dan semisalnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan kita, panutan kita, namun beliau menyarankan dan juga menggambarkan kepada umatnya untuk bersabar di dalam menghadapi umatnya. Bersabar di dalam berdakwah, bersabar dalam menyampaikan al-haq. Nah, karena termasuk sunnatullah jalla wa ala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya atau terhadap seorang dai yang menyeru kepada kebenaran, yang menyeru kepada al-haq, pasti ada halangan dan hambatan dan rintangan. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada para nabinya. Nah, di antaranya dengan melalui lisannya atau tangannya atau kejahatan orang-orang yang jahat, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan untuk bersabar. Dan bahkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipukul hingga mengeluarkan darahnya, Rasulullah tidak membalas dengan pukulan, melainkan sekedar Rasulullah mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah, berilah ampunan kepada kaumku karena sesungguhnya mereka adalah orang yang bodoh, mereka adalah kaum yang tidak mengetahui, yang jahil. Naam, betapa sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan atau kelakuan yang dilakukan oleh beberapa naam musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya kata beliau, li'annahum yaqulun, karena mereka mengatakan innal ilma alladhi faradahu Allah jalla wa ala yughayyir ma'alihim nas. Kata mereka, sesungguhnya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan itu mengubah keadaan manusia, katanya. Mengubah keadaan manusia yang berada di atasnya. Wa yughayyir dina abaina wa ajdadina, dan bahkan mengubah agama bapak-bapak kita, dan bahkan mengubah agama bapak-bapak kita atau agama kakek-kakek kita, kata mereka. Na'udzubillah ya. Jadi mereka taklid. Mereka beragama tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Beragama tidak dengan agama yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Bahkan mereka beragama dengan agama mencontoh bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka, nah, pendahulu mereka dari kalangan orang-orang yang tidak jelas. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, qala al-Imam al-Mujaddid Abu Abdullah At-Tamimi rahimahullahu taala, wa sara man ankarahu wa adahu wa sannafa fi at-tahdhir minhu wa nahyi anhu huwal faqihul 'alim. Huwal faqih al-'alim. Maka menjadilah barang siapa yang mengingkari ilmu yang syar'i tersebut dan mengembalikan ilmu yang syar'i tersebut kepada ilmu yang tidak syar'i, dalam artian dikembalikan kepada ilmu yang batil, wasannafa fi tahdir minhu, dan bahkan mengarang untuk memperingatkan dari ilmu syar'i tersebut, wa nahya anhu, dan melarang dari ilmu tersebut, huwal faqihul alim, dialah yang faqih dan orang yang alim. Dibalik semuanya, dibikin talbis, diputar balikkan fakta, dibikin samar di hadapan manusia, sehingga menurut mereka orang yang mentahdir, memperingatkan ahlu sunnah, memperingatkan orang yang menyeru kepada ilmu syar'i, menurut mereka dianggap dia adalah orang yang faqih, orang yang mendalam ilmu fikihnya, atau dikatakan alim, orang yang paling banyak ilmunya, atau orang yang berilmu. Na'udzubillah. Jadi menjadilah seperti ini. Dan ini keadaan di akhir zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang sahih bahwasannya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu secara sekali cabutan, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu ini, menghilangkan ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama, hatta idza lam yatruk fi dunya aw fil ardi aliman, hingga ketika di muka bumi ini tidak lagi ditinggalkan seorang yang alim, ittakhadhan nas ru'usan juhalan, kemudian manusia menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh, fasu'ilu fa'aftau bighadi ilmin fadallu wa adallu, kemudian para pemimpin yang bodoh tersebut ditanya, dimintai fatwa, kemudian setelah ditanya dia, mereka berfatwa sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan apa yang mendukung pendapat mereka, sesuai dengan apa yang sesuai dengan akal mereka. Na'udzubillah. Apa hasilnya? Fadallu wa adallu. Fasu'ilu fa'aftau bighari ilmin, mereka ditanya kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, kemudian mereka sesat sekaligus menyesatkan. Na'udzubillah. Mereka sendiri sesat kemudian menyesatkan kaum muslimin. Bertanya dengan pertanyaan yang perlu jawaban yang benar, mereka lencengkan atau mereka palingkan dari kebenaran. Mereka bikin talbis, disamarkan yang benar itu adalah batil, yang batil itu adalah al-haq. Na'udzubillah. Kemudian qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, man sannafa fi tahdhir min al-ilmi an-nafi', barang siapa atau orang yang dia itu mengarang atau membuat tulisan berupa peringatan terhadap ilmu yang bermanfaat, wa madha al-ilmi al-madhmum, dan bahkan memuji ilmu yang tercela seperti ilmu kalam dan semisalnya, wa nasharahu fin-nas, dan kemudian dia menyebarkan di hadapan manusia, yaquluna anhu, mereka mengatakan tentang orang tersebut, hadha huwal faqih, inilah orang yang faqih, taklibul haqa'iq, memutarbalikkan fakta, mengatakan ini adalah orang yang faqih padahal dia adalah yang tahdir, memperingatkan daripada ilmu yang bermanfaat, hadha huwal alim, inilah orang alim, kata mereka. Amma naman nasyaral ilma sahih, adapun orang yang menyebarkan ilmu yang benar, yaqulun anhu, mereka mengatakan tentangnya, hada la yasluh, seperti ini tidak layak, yang seperti ini tidak pantas, yang seperti ini dan semisalnya, wa hada jahilun, ini adalah orang bodoh, wa hada yuridu an yufarikun nas, kata mereka ya, seorang ini ingin menghancurkan atau ingin Menaam mencerai-beraikan manusia katanya. Ini dakwah yang sesat, ini dakwah yang ganjil, ini dakwah yang tidak sesuai dengan keumuman manusia kata mereka. Na'udzubillah ya. Inna nuridu at-tajmi', la nuridu tafriq kata mereka. Pengin syubhat lagi. Mereka mengatakan kami ini ingin apa? Berkumpul, bersatu. Dan kami tidak ingin bercerai-berai. Dan kami tidak ingin berpecah belah. Ai atazmi walau albatil. Maknanya adalah mereka ingin berkumpul bersatu walaupun di atas kebatilan. Na'udzubillah. Wala nuridu tafriq alladhi fihi tamyizul haqqi minal batil. Dan kami tidak menginginkan bercerai-berai, tidak menginginkan na'am berpecah belah yang di dalamnya ada tamyizul haqqi minal batil, pemisahan na'am antara kebenaran dari kebatilan. Jadi mereka tidak ingin seperti itu. Jadi pengen campur kebatilan dengan kebenaran, tidak bisa. Ahlus sunnah wal jamaah dan kaum muslimin secara keumuman yang mereka masih kembali kepada fitrah mereka tidak ingin yang namanya kebatilan itu campur dengan kebenaran. Namun mereka mencampurkan kebatilan dengan kebenaran dikarenakan syubhat-syubhat dari beberapa manusia yang mereka telah mencampurkan kebatilan dengan kebenaran sehingga mereka tampak di hadapan mereka yang batil itu benar dan tampak di hadapan mereka yang benar itu adalah batil. Wa tamyizut thayyib minal khabith. Dan mereka juga tidak ingin na'am bercerai-berai kata mereka. Tidak ingin mereka bercerai-berai pada suatu perkara yang dipisahkan antara kebaikan dengan kejahatan, antara kebaikan dengan kejelekan. Wa hadha muhalun, seperti ini adalah perkara yang mustahil, tidak mungkin katanya. Fa innahu la yasul istima' 'alal batil, karena sesungguhnya tidak mungkin terjadi istima' berkumpul bersatu di atas kebatilan. Wa innama yahsul istima' 'alal haqq, namun yang benar bahwasannya tidaklah kebenaran itu atau tidaklah perkumpulan atau bersatu itu kecuali di atas kebenaran. Sehingga Rasulullah bersabda, la tastami' ummati 'alad dalalah. Tidaklah umatku semuanya itu berkumpul di atas kesesatan. Maknanya apa? Maknanya walaupun ada di kalangan mereka yang mereka bersatu berkumpul di atas na'am al-batil, namun di sana ada beberapa kelompok, beberapa manusia walaupun sedikit mereka berada di atas kebenaran yang memerangi kebatilan tersebut, yang memerangi ahlu bid'ah wa dalal seperti itu. Sehingga tidak mungkin semua umat ini bersatu di atas kebatilan. Naam. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan naam lindungan atau memberikan dukungan serta memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menegakkan kebenaran. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq. Dan masih senantiasa terus-menerus sekelompok dari umatku mereka tampak menang di atas al-haq. La yadurruhum hatta taqumas sa'ah, hingga tegak hari kiamat, hingga mendekati hari kiamat. La yadurruhum man khadalahum wa la yadurruhum man khalafahum, tidak membahayakan mereka, tidak membahayakan ahlul haq terhadap orang yang menjelekkan mereka atau merendahkan mereka, tidak pula membahayakan ahlul haq terhadap orang yang apa, yang menyelisih mereka. Jadi orang-orang yang menyelisih al-haq, yang mereka merendahkan atau mengejek, mencaci maki al-haq, tidak membahayakan bagi ahlul haq, justru hal tersebut membahayakan untuk mereka. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah. أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, dikhawatirkan menimpa badannya fitnah, bala, malapetaka, bencana dan semisalnya. أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, atau menimpa badan mereka azab yang pedih. Na'udzubillah. Wasyair yaqul, seorang penyair berkata, idza mal jarhu ramma 'ala al-fasadin tabayyana fihi ihmalu at-tabibi. Naam, apabila sebuah luka itu naam semakin marah, luka sudah diobati tapi semakin parah, tabayyana fihi ihmalu at-tabibi, ini berarti menunjukkan naam ketidakseriusannya seorang dokter atau naam sia-sianya seorang dokter. Nah, karena seorang dokter itu ketika mengobati luka, nah biasanya dia perhatian penuh dan juga mengobati dengan obat yang dengan seizin Allah Ta'ala bisa menyembuhkan. Nah, seperti itu. Jadi semacam luka itu ketika diobati kok malah semakin membengkak, itu berarti menunjukkan ya, tidak perhatiannya seorang dokter. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya adalah naam kebenaran itu tidak bisa bersatu dengan kebatilan. Jadi yang namanya kerusakan tidak akan bersatu dengan apa? Sesuatu yang baik. Pasti harus dipisahkan. Ini yang baik, ini yang jelek, seperti itu. Ini yang sakit, ini yang sehat. Nah, seperti itu. Dipisahkan. Barakallahu fikum. Nah, jadi berkaitan masalah ini, beliau menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang memutarbalikkan fakta, yang mereka lebih mengedepankan hawa nafsu mereka, sehingga mereka telah tercampur syubhat-syubhat yang mereka mengubah kebatilan dengan kebenaran, dalam artian mereka menyamarkan kebatilan dengan kebenaran dan menyamarkan kebenaran dengan kebatilan, sehingga manusia terjerumus, manusia mengikuti mereka, naam, di dalam kebatilan tersebut. Dan seperti ini sangat bahaya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kesesatan atau suatu perkara yang lawan daripada kebenaran, nah, kemudian dia menunjukkan dan orang itu mengikuti, maka dia mendapatkan dosa sekaligus dosa orang-orang yang mengikuti dia, dan tidak mengurangi dosa sedikit pun dari mereka. Dalam artian dia di samping mendapatkan dosa karena dia menyeru kepada kebatilan, kemudian sekaligus dia memikul dosanya orang-orang yang mengikuti penyeru tersebut kepada kebatilannya, memikul dosa-dosa mereka. Na'udzubillah. Dan begitu sebaliknya, man dalla ala khairin, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, falahu ajru misli ajri fa'ilihi. Naam. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. Barakallahu fikum. Naam, jadi kita harus banyak berhati-hati karena kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan gejolak fitnah, yang penuh dengan api fitnah, yang manusia ketika berpegang teguh di akhir zaman ini bagaikan orang yang memegang atau menggenggam bara api. Kalau seandainya dia kuat memegang bara api tersebut, berarti dia kuat dalam memegang as-sunnah. Bermakna bahwasannya di akhir zaman ini banyaklah fitnah, bergejolak fitnah, berkobar dari arah manapun, sehingga manusia harus menguatkan hatinya dengan iman, dengan ilmu, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa yuallimukumullah. Nah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengajari kalian semuanya. Naam, barakallahu fikum. Jadi fitnah di akhir zaman ini tidak seperti fitnah-fitnah yang sebelumnya. Dalam artian semakin datang waktu, semakin berkembang zaman ini, semakin jelek keadaannya. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadisnya Anas ibn Malik Abi Hamzah radhiyallahu anhu. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya keadaannya lebih jelek daripada sebelumnya, hingga kalian jumpa kepada Rabb kalian, hingga kalian mati wafat dalam keadaan mukminin muslimin, dan kalian selamat kemudian jumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian termasuk orang-orang yang selamat. Adapun di dunia ini darul fitan, negeri yang penuh dengan fitnah, sehingga manusia harus pandai-pandai memilah dan pandai-pandai memilih mencari ilmu yang benar, mencari siapa yang mengajarkan ilmu, memilih siapa yang menyampaikan ilmu. Bukan semua sunnah yang diajarkan manusia kita ambil dalam artian tanpa kita memilih pengajarnya, tidak. Kita pilih pengajarnya. Apakah pengajarnya termasuk ahli sunnah wal jamaah yang senantiasa kokoh di atas sunnah, ataukah pengajarnya adalah orang hizbiyin, orang pencari dunia yang mereka mengajarkan ilmu syar'i, namun mereka pasang tarif, yaitu mereka memasang harga, kalau tidak sekian-sekian kami tidak ingin mengajarkan. Dan semisal, jangan seperti itu. Usahakan niat kita ketika mengajarkan ilmu yang syar'i ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan wajah manusia, bukan mengharapkan gaji atau harta, sehingga ketika gajinya berhenti, hartanya berhenti, taklim pun juga berhenti. Jangan seperti itu. Kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jika ada rezeki, ada uang, ada harta yang diberi kepada kita tanpa kita harus meminta, tidak masalah, kita terima. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berikan kepada hamba tersebut melalui tangan-tangan para hamba yang lainnya. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.